إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله kita di kesempatan ini membahas dua kitab, satu kitab kecil menyambung pembahasan kitab Ramadan karena waktu yang sedikit dan tangguh. Kita punya dua pelajaran, ya kurang lebih setengah setengah separuh-separuh waktunya, kurang lebih itu tentang kisah teman mungkin, itu diambil faedah-faedah dari kisah Luqman Hakim pada surat Luqman ayat 12 sampai ayat 20-19 yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Rajab, anak dari seorang alim di masa ini dan masa itu beliau amin Allah, itu Syekh Abdul Muhsin Al-Rajab. Beliau berobat di Madinah, mengajar di Masjid Madinah Syumlah Bukti dan Salam Suami Bukhari sebuah tahun anak yang anak ketahui beberapa tahun yang lalu, dan anaknya seorang alim pula itu siapa? Syekh Nusa, seorang apa? Sudah doktor ya, baik, kita masuk pada kaidah yang ke-9 yang penting betul, kaidah terakhir kaidah ke-8. Kita masuk ke faedah yang ke-9. Qala hamidallah al-fa'idatu at-tasi'atu, faedah yang ke-9. Makanatul hikmah wa 'azimu naf'iha liman habahu Allah tabaraka wa ta'ala biha wa man 'alayhi bi tahsibiha. Faedah yang ke-9 dari kisah Luqmanul Hakim tentang kedudukan hikmah itu sendiri. Kenapa Luqmanul Hakim seorang soleh, hamba yang soleh itu diberikan hikmah? Karena perbuatan-perbuatan beliau. Nah, berarti kalau Allah memberikan hikmah kepada orang, berarti perkara yang penting, kedudukannya sangat tinggi hikmah itu. Dan besarnya manfaat hikmah itu sendiri kepada orang yang Allah berikan anugerahkan kepada dia, yaitu barokah maha suci Allah yang maha tinggi kepada anugerah tadi. Wa manna 'alaihi, dan Allah memberikan karunia atasnya bitahsiliha, untuk memperoleh hikmah tadi. Wa hadha wadhihun fi hadha as-satiya al-mubarak min sana'illah ala Luqman. Dan ini merupakan perkara yang jelas di dalam konteks ayat yang mulia, yang diberkahi dari sanjungan ujian Allah kepada Luqman. Walaqad ataina Luqmana hikmah, sungguh kami telah berikan Luqman al-hikmah. Itu hikmah Allah berfirman dalam surat Luqman. Kemudian disebutkan wa marhihi, dan Allah pun memujinya, menyanjungnya dan memujinya, puji Luqman. Bi anna Allah azza wa jalla atahu hikmah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha mulia, telah memberikan kepada Luqmanul Hakim al-hikmah. Wa hadha yaj'alul 'abda harisan 'ala ma'rifatil hikmah, yang ini akan menjadikan hamba Allah seperti kita semua ini itu berantusias semangat untuk mengetahui apa itu hikmah. Ma hiya wa harisan 'ala intisaf, dan bersemangat untuk disifati dengan hikmahnya. Luqmanul Hakim itu, Al-Hakim itu adalah nama. Sifatnya apa? Hikmah. Makanya Luqman dinamakan Luqmanul Hakim. Karena beliau hamba yang saleh yang diberikan Allah hikmah. Wa mimma qabla fi ma'na al-hikmah. Atau wa mimma qila. Qila yani titik dua ya. Dan dari apa-apa yang dikatakan pada makna arti pengertian dari hikmah itu apa? Orang diberi hikmah, maka sungguh telah diberi banyak kebaikan. Yang pertama pendapat tentang makna hikmah diantaranya, annaha al-ilmun nafi' al-makrun bil amali shalih, yaitu ilmu yang bermanfaat yang dikaitkan, digandengkan dengan amal soleh. Itu namanya hikmah. Di antara pengertian hikmah, jadi orang yang diberikan hikmah oleh Allah itu diantaranya dia memiliki ilmu yang bermanfaat yang diikutkan, dikaitkan dengan amal soleh. Berarti amal soleh itu mengikuti amal ilmu yang bermanfaat. Berarti orang itu insya Allah diberikan hikmah. Atau melihat diri kita, apakah kita selama ini sudah setahun ini atau dua tahun ini atau tahun yang berlalu sudah seperti ini atau belum. Kalau belum ya berusaha, karena hikmah itu perkara yang mulia yang Allah berikan kepada manusia ini. Yang kedua, pengertian yang lain dari hikmah ini yaitu wad'ul umur fi mawdi'iha, meletakkan urusan-urusan perkara-perkara itu, masalah-masalah itu pada tempatnya. Jadi meletakkan masalah itu pada urusan sesuatu itu pada tempatnya, itu hikmah. Ya. Seperti umumnya kita mendidik anak kita dan bisa menempatkan anak kita itu pada tempatnya ketika kita memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Sudah mendapatkan itu perlu hikmah. Waqila juga ada yang berpendapat hikmah itu adalah hiya al-basirah wal-fahmu was-sadar wa husnul ra'yi, yaitu al-basirah ilmu dengan dalil. Hujjah, ilmu dengan hujjah, ilmu dengan dalil hujjah yang diketahui ini. Wal faham, pemahaman, tentunya pemahaman yang baik, yang lurus. Was sadar, sadar itu kami selalu mengatakan saddidu maqalib, saddidu maqalib, artinya orang itu berada di jalan yang lurus, tidak menyimpang kiri, tidak menyimpang kanan, tidak gulung, tidak berulang-ulang, tidak ikhlas, tidak takdir, sedih, lurus. Jadi orang yang seperti ini dapat hikmah. Wa husni atau wa husnu wahi, dan baiknya apa? Pemikiran. Ini hikmah semua. Ya kalau semua orang punya definisi seperti ini, alhamdulillah. Berarti dia diberikan hikmah semua dan dia harus menjaganya. Istiqomah, hikmah yang Allah berikan. Wakil Abdul Dalik dan juga dikatakan pendapat yang lain selain daripada apa yang disebutkan di atas. Asyahid, kata beliau, bin Allah yang menjadi syahid pembicaraan di sini, annal hikmah, bahwa hikmah itu adalah ويجتهد في نيلها وتحصيلها. Maka sepantasnya bagi setiap hamba untuk dia itu rajin menjaga wajahnya, yaitu bersungguh-sungguh dan betul-betul berujarannya untuk mendapatkannya, memperolehnya, menghasilkannya, bibadil wasail al-masru'ah, dengan menjalani sarana-sarana yang disyariatkan. Jadi mendapatkannya itu juga tidak dengan cara ngawur, cara yang apa? Disyariatkan. Wasubul allati tunalu biha, dan jalan-jalan yang dicapai dengannya. Wa yuwassil min khalaliha ilaiha, atau wa yusul, dan dicapai dari kekurangan yang ada padanya kepadanya. Intinya semua itu pasti ada kekurangannya. Ya. Jadi orang itu berusaha untuk apa? Mendapatkannya. Ini besarnya, tingginya kedudukan hikmah. Makanya orang yang memberikan hikmah, faqad uti apa? Utiya khairan kathiran. Orang yang beriman bersungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Ini faedah yang berkaitan dengan kedudukan dan manfaat dari hikmah dari ayat dalam surat Luqman. Kemudian faedah yang berikutnya, al-faedatu asyiratu, atau al-faedatu asyiratu, faedah yang ke-10, ahamiyatu uslubil wa'di fi tarbiyati wa ta'lim. Dalam surat Luqman juga ada faedah pentingnya cara nasihat dalam hal mendidik dan dalam hal belajar. Mendidik dan dalam hal belajar itu di situ ada usul yang baik dari surat Luqman. Kalau Allah Ta'ala atau berfirman dalam surat Luqman, wa in qala Luqmanu libunihi wa huwa ya'lamu. Ketika Luqman Nur Hakim berkata kepada anaknya sedangkan dia dalam keadaan memberikan nasihat. Jadi berkata dalam keadaan apa? Memberikan apa? Nasihat. Wa uslubul wa'di lahu atharun balighun fi tarbiyati nas wa ta'limin nas. Bahwa cara memberikan nasihat baginya ada pengaruh yang besar atau pengaruh yang jelas dalam hal pendidikan manusia dan mengajarkan sesuatu yang ada pada mereka, yang tumbuh pada mereka. Wal wa'du, sedangkan nasihat itu adalah kama qala ulama, sebagaimana ulama berkata, al wa'du ay yakuna al ilmu alladhi yuwajjahu an-nas ilayhi wa yursaduna ila fi'lihi maqruna bi tartib wa tahyin. Itu keadaan ilmu yang diarahkan kepada manusia dan dibimbingnya kepada perbuatan manusia berkaitan dengan untuk pemberian semangat dan juga pemberian adanya ancaman. Fayadkurul atau fayadkurul amra bil khair ma'al muradibah. Maka kemudian di sana ada penyebutan tentang perkara-perkara dengan kebaikan bersama dengan al-muradibah, sesuatu yang memberikan semangat mereka untuk mendapatkan kebaikan tadi. Wa yadkuru an-nahya 'anil syarri ma'al muradibah, dan menyebutkan larangan dari perkara yang jelek bersama dengan memberikan rasa takut kepada mereka. Itu namanya apa? Nasihat. Wa falwa'du huwa amrun bil khair wa nahyun 'an syarr ma'at tarhib wa tarhib. Watarghibu yakun bidzikril fawaid wasamari wal athari allati yanaluha al-'abdu idza fa'ala hadha al-amra allati rughiba fihi. Dan yang dinamakan pemberian semangat itu at-targhib, yaitu dengan menyebutkan faedah-faedah. Jadi orang ketika mau ingin memberikan nasihat berupa semangat, maka orang itu menyebutkan faedah-faedahnya. Wathamar, dan hasil dari suatu perbuatan. Walathar, dan pengaruh-pengaruh dari perbuatan tadi. Efek sampingnya apa? Disebutkan. Ini namanya nasihat dalam bentuk memberikan semangat, yang seorang hamba mendapatkannya apabila melakukan urusan atau perkara ini yang rugi, yang diberikan semangat padanya. Wa tarhib, sedangkan at-tarhib memberikan rasa takut. Ya, bidzikril akhtar, dengan menyebutkan bahaya-bahaya. Wal adrar, dan kemudaratan-kemudaratan. Allati tahsulu liman waqa'a fima nuhiya anhu, yaitu yang akan diperoleh bagi orang yang terjatuh atau melakukan sesuatu adanya yang dilarang darinya. Jadi ketika seorang itu melakukan demikian perkara yang jelek, akan diberikan apa? Rasa takut padanya. Agar dia apa? Meninggalkannya. Memang manusia itu sifatnya seperti itu. Manusia itu kalau enggak dikontrol, kalau enggak dilarang, ya hopeless. Memang kadang-kadang diberikan rasa takut karena dia berhenti dari perintahnya. Itu penting. Karena nasihat itu berisikan terhib dan terhib. Itu intinya. Nasihat itu berisikan apa? Terhib dan terhib. Ya. Wahakada fa'ala Luqman, yang demikian ini seperti ini yang dilakukan oleh Luqman al-Hakim. Haitsu dhammana wasayahu targhiban nafian yusajjidul al-badawwa ala al-qiyam, yang mana beliau mengumpulkan wasiatnya dalam memberikan semangat yang bermanfaat dengan memberikan keberanian orang yang diseru untuk menegakkan bima duhya ilaih ala ahsani ala ahsi wajahim ala ahsana wajahim, yaitu dengan apa yang diseru kepadanya atas sisi yang paling terbaik, yaitu ala ahsani wajahim, sisi yang terbaik. Wa akmalihal, dan pada keadaan yang paling sempurna. Wa tarhiban zaziran, dan berikan rasa takut kepada orang yang diberikan itu untuk menjauhi zaziran. Yahjazul badu, yang bisa mencegah seorang yang disuruh, yang diajak, an muqa ribat an muqa rifat fatid danbi, agar dia itu tidak mendekati dosa. Wal tiga al fatihah, dan menjalani kesalahan-kesalahan. Ini definisi-definisi tentang targhib dan tarhib. Itu istilahnya demikian. Jadi nasihat itu penting. Nasihat itu penting karena di sini Luqman al-Hakim berbicara dengan anaknya dalam kondisi dia memberikan nasihat. Berarti ada orang berbicara tidak memberikan nasihat atau tidak? Ada enggak? Ada orang berbicara tapi tidak memberikan nasihat, ngomong tok. Tapi Luqman al-Hakim ketika berbicara dengan anaknya dalam kondisi dia memberikan apa? Nasihat. Itu maksudnya. Jadi ada orang sering menghadiri majelis-majelis apa? Ilmu. Kemudian memberikan semangat orang lain untuk mengambil faedah di majelis ilmu tersebut. Kemudian dia juga tidak berucap kecuali pada perkara-perkara yang baik, yang penting, dan dia banyak diamnya daripada berucap. Ini di antara sifat Luqman Hakim disebutkan. Kenapa diberikan hikmah oleh Allah seperti itu? Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh, baik, selesai dari faedah yang ke-10 tadi. Masih tambah lagi kalau masih faedahnya lagi. Waktunya cukup ya. Sama satu lagi, satu faedah lagi. Al-faedatu ungkapan-ungkapan bahasa dari kalimat kalimat kalam, ucapan yang bagus, yang indah, yang bagus, yang indah, yang menjadikan ucapanmu itu masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Ada rasa apa? Kasih sayang. Mamanya Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya, ibarat yang bagus atau ibarat yang jelek itu mas? Aku dengar, aku gak ngerti bahasa Arab aja, dengan ucapan ya bunayya ini kira-kira gak didengar. Coba, aku mungkin dulu belum pernah baca bahasa Arab, ya bunayya. Rasanya enak ya? Enak didengar ya? Nah, itu mempengaruhi hati. Anak yang dididik, bukan, hei babi, ya gitu. Contoh ya mas. Coba aku tanya anak-anak itu, jujur begitu, dia kan sudah punya akal, dia sudah punya perasaan, hanya dia takut sama orang tua saja, gak mau melawan. Tapi sebenarnya dia dalam hatinya, boy. Betul gak kira-kira mas? Pernah merasakan yang dibilang seperti itu, masih kecil? Ya, demikian. Memang ada kasih sayang, gak boleh. Ya, benar. Enak ya. Kemudian dikatakan, wajjalu qalbahu yanfatihu likalami, menjadikan hatinya terbuka dengan ucapanmu. Wala hadha anna Luqman wa huwa ya'idunahu ja'a bikalamin jamilin wa uslubin mu'athirin. Dan perhatikan, sesungguhnya Luqman dia memberikan nasihat kepada anaknya datang dengan ucapan yang indah, yang bagus, dengan cara yang membekas kepada anaknya. Wal kalimati tadkhul ila qalbi, dan kata-kata yang masuk ke dalam hati. Wanzur latifahu fi hadithihi ma'abnihi biwa'din. Maka perhatikanlah kelemah lembutan Luqman bin Hakim pada pembicaraannya bersama anaknya dengan nasihat itu. Fatajidu ibaratan, maka engkau akan mendapatkan suatu ibarat, ungkapan yang bagus. Ya bunayya, ya mas, ya bunayya, ucapan yang indah, yang membekas di hati anaknya. Tatakarrar fi siyaq, berulang beberapa kali dalam konteks ayat. Ya bunayya, ini salat, ya bunayya. Ya terus. Dan itu ucapan-ucapan yang terulang bunayya itu dalam memberikan apa? Nasihat. Li'anna li hadhihi kalimah, karena semuanya kepada sebab kata ini, waqa'an jadiran fi qalbi ibni. Maka kata ini itu menancap yang suatu yang besar di dalam hati anak itu. Walihada ta'thirun fi nafsihi, oleh sebab ini kalimat itu membekas dalam jiwa anak tersebut. Membekas. Jadi kalimat bunayya itu sudah membekas dalam anak. Wa aunan lahu ala husnil isra'i wa tamamil istifadati wa ma'a a'zami atharil kalam in kana masluban bi husni tawaddud. Sampai situ dulu, nanti kita berhenti. Dan membantu baginya untuk membaguskan atau atas kebaikan dalam menuangkan atau memberikan ucapannya, kesempurnaan dalam hal mengambil istifadah dari ucapan tersebut bersamaan dengan besarnya pengaruh ucapan itu apabila digandengkan, disahabatkan dengan baiknya tawaddud, itu baiknya lah kasih sayang. Jadi demikianlah ucapan ini kita sambung karena masih panjang, ya cukup panjang, masih satu halaman lagi. Insyaallah kita bisa mengambil pelajaran kalau belum habis dari faedah ini. Allah memberikan nasihat disertai dengan awas adanya saya. Seperti saya, seperti seorang guru, contoh saja. Saya punya santri banyak murid, santri yang sedikit. Saya memberikan nasihat kepada mereka, mendidik mereka, itu akan sertai saya kepada mereka. Betul tidak ini? Sehingga memiliki pengaruh besar kepada mereka, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita harapkan dari mereka itu apa maksudnya, kita berusaha terus karena kita sayang, cinta kepada mereka. Itu semua dicontohkan dan itu Nabi sudah mencontohkan, hanya kadang-kadang pembahasan itu dari sisi yang lain kemudian baru melihat Nabi. Karena kalau langsung Nabi kita tidak berpikir. Karena Nabi itu sudah memiliki semua sifat tadi. Sudah. Hanya kadang-kadang diingatkan dengan Al-Quran, oh ternyata Nabi itu sudah mengamalkannya. Nabi itu sudah beramal dengan Al-Quran. Itu maksudnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita terus untuk lebih menyempurnakan amal soleh kita, sekaligus menjadikan kita orang yang semakin baik di sisi Allah. Kita masuk ke dalam bab yang baru, bab tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan macam-macam syirik, baik syirik asghar maupun syirik akbar. Nah, penting ini. Jadi macam-macam syirik yang disebutkan dalam sekian banyak bab, yang kita harus tahu tentang macam-macam syirik tadi sehingga kita bisa menghindarinya. Boleh nggak mempelajari macam-macam syirik? Boleh nggak apa-apa? Pada kejelekan, boleh nggak? Dalam rangka? Santai. Mempelajari dalam rangka apa? Tidak terjatuh padanya, terhindar padanya. Kalau orang nggak tahu gimana coba? Kalau nggak tahu, bisa saja dia terjatuh tapi nggak tahu. Padahal di dalam kaidah tidak ada ujur bagi perbuatan syirik baik kecil maupun besar pada orang yang terjatuh padanya. Tidak ada udzur. Paham ini mas? Tidak ada udzur. Itu dalam apa? Tidak ada udzur dalam masalah bahwa dia memang kejahatan dosa. Tidak ada udzur baginya. Tetapi nasihat tetap diberikan kepada orang yang terjatuh tadi. Nanti ada. Jadi maksud daripada tidak diberikan udzur dengan kejahatan bodohnya itu pasti dia terjatuh dalam dosa syirik besar, ya dia dapat dosa syirik besar. Itu maksudnya. Tetapi apakah kita tidak memberikan pelajaran pada dia untuk menghindarinya? Iya, tetap, karena bicara mengatakan demikian dalam semua kesempatan. Jadi nas-nas yang berbicara masalah ini banyak ya. Bahkan Nabi tidak mengatakan kamu syirik langsung, enggak. Nabi memperbaiki langsung bahwa yang demikian itu tidak boleh, kamu harus menghindarinya. Nabi memberikan nasihat kepada orang yang sudah Islam, yang ketika terjatuh dalam satu masalah dia tidak tahu, Nabi menjelaskannya. Nabi mengatakan kamu syirik langsung, enggak ada begitu. Hei musyrik, enggak ada. Nabi tidak langsung mengatakan dia musyrik, tapi Nabi kemudian menasihati pada dia pada perkara yang dia berbuat. Banyak kejadian itu pada sahabat dan Nabi menjelaskan demikian. Baik, kita akan memahami tentang untuk bijahal, untuk dibawa, untuk bi ya segala macamnya dengan menjadi satu usaha. Baik. Bab qala rahimahullah bab minasyirki. Bab dari bentuk kesyirikan di antaranya yang pertama ini disebutkan dalam kitab ini lubsul halqah wal khayl wa nahbihima li rafil bala aw dafihi. Yaitu memakai kalung, memakai gelang. Kemudian memakai benang yang ada di tangan dan semisalnya untuk menolak bala mara bahaya atau menangkal datangnya mara bahaya. Menolak bisa mengangkat, apa namanya mengangkat, kemudian menolak mengangkat tadinya yang sudah datang jadi angkat, kemudian yang belum datang namanya apa? Dibentengi, ditolak. Baik. Kalau misalnya firman Allah bab minasyirki dusul khalqah wal khayti wa nahima birafil bala au dafihi. Syarah keterangan dikatakan rafuhu yaitu izalatuhu ba'da nuzulihi. Menghilangkannya setelah datangnya, setelah turunnya. Jadi bala itu datang diangkat. Wa dafuhu yaitu manuhu qabla nuzulihi. Yaitu mencegahnya sebelum datangnya. Baik, akan datang riwayat itu kepada seorang yang menggunakan pelang, dapat menggunakan gelang dari terbuat dari kuningan. Yang Nabi mengatakan apa itu? Kata dia untuk menangkal sakit. Pakai gelang tadi dalam rangka menangkal apa? Sakit. Nah ini kata Nabi SAW nanti dalam hadis yang panjang insyaAllah. Kita baca dulu beberapa ucapan dari penulis. Qala musannif rahimahullah ta'ala berkata penulis semoga Allah merahmatinya wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah 'alayhi tawakkalul mutawakkilun. Surat Az-Zumar ayat 38. Katakanlah Rasul, terangkanlah kalian apa yang kalian seru dari selain Allah jika Allah mengendaki kepadaku dengan suatu kemudaratan. Apakah guna mereka itu berhala-berhala itu kasifat dulu ini bisa menyingkap, menghilangkan kemudaratannya, kemudaratan yang Allah berikan padaku. Allah aradani bi rahmatin, atau Allah menginginkan aku dengan rahmat. Hal hunna, apakah para berhala tersebut mumsikatu rahmati bisa menahan rahmatnya Allah? Qul hasbi Allah, katakan Rasul, cukup Allah. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, atasnya, atas Allah itu bertawakal orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Jawabannya apa sih? Kan bisa disuruh oleh Allah kepada Nabi, terangkanlah kalian kepada-Ku. Apakah Allah mengendaki kemudaratan untuk kalian bisa menolaknya? Berhala-hala di dunia? Enggak perlu jawaban, tentunya tidak. Dan Allah mengendaki aku mendapatkan rahmat, apakah mereka bisa mencegahnya? Ini kamu perlu jawaban. Tentunya tidak. Ya, baik. Kemudian syarah keterangan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah berkata al-Imam Ibnu Katsir semoga Allah merahmati beliau, ai la tastadinu syai'an min amri. Itu kalian tidak mampu sesuatu pun dari urusan ini. Qul hasbi Allah. Katakanlah cukup Allah. Ai Allahu kafin man tawakkal alaihi. Itu Allah akan mencukupi orang yang bertawakal, menggantungkan diri dia kepada Allah. Menyerahkan diri dia kepada Allah. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, atasnya Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Kama qala Hudun alaihi salam sebagaimana Nabi Hud pernah berucap hina qala lahu qaumuhu, ketika kaumnya berucap padanya, kepada Hud. Baik. Inna kulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Tidaklah kami mengatakan kecuali telah memberikan kepadamu sebagian dari sesembahan-sembahan kami penyakit gila, itu kejelekan menimpakan kepadamu. Siapa yang menimpakan kepadamu sebagian berhala-berhala kami dengan kejelekan itu Sesungguhnya aku ini menjadikan Allah sebagai saksi, dan bersaksilah oleh kalian. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan. Kemudian Nuh apapun pun terus berkata, min duni, dari selain Allah, fakiduni jami'an thumma tunbirun. Maka melakukanlah tipu daya kalian kepadaku semuanya. Kemudian janganlah kalian beri tanggung kepadaku. Terus berikanlah tipu daya kalian itu kepadaku. Jangan kalian menangguhkannya. Itu maksudnya kuasa Allah. Ini tawakkal kepada Allah Rabbi wa Rabbikum. Sungguhnya aku ini hanya bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Dan tidaklah dari satu binatang melata pun kecuali Dia Allah yang memegang ubun-ubunnya. Allah yang berkuasa. Inna Rabbi ala sirati mustaqim. Sungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Hud ayat ke-54 sampai 56. Tidak tahu, suruh pokoknya silakan. Kalian mau berbuat tipu daya kepadaku, dan jangan kalian menanggungkannya terus. Sungguhnya aku hanya bertawakal kepada Rabbku dan Rabb kalian. Masya Allah, ini orang-orang yang para nabi yang sudah memiliki tauhid yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Muqatil, berkata Muqatil rahimahullah, fi makna ayat, dalam makna ayat ini. Fasa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasakata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka dalam ayat ini, kata Muqatil, dalam ayat di atas, mereka diam, mereka tidak menjawab. Mereka tidak menjawab. Ya. Kemudian maksudnya li'annahum la ya'taqiduna dzalika. Karena mereka tidak berkeyakinan bahwa berhala-berhala dapat memberikan sesuatu, menolak bahaya atau menahan dari rahmat, tidak mungkin. Mereka ya. Baik. Wa innama hanya saja kanu yad'unaha. Hanya saja dahulu mereka menyeru berdoa kepada berhala-berhala tadi. Ala makna, di atas makna bahwasanya annaha wasa'itun wasufa'un innallah. Mereka menyuruh kepada berhala tadi, maknanya adalah mereka itu meyakini bahwasanya berhala itu hanya sebagai perantara saja. Mereka yakin. Mereka tidak yakin kalau berhala tadi bisa menahan rahmat atau menolak bencana. Mereka tidak yakin. Karena mereka menyuruh kepada berhala tadi, kaumnya itu, karena mereka menganggap bahwa berhala tadi hanya sebagai perantara saja. Dan juga sebagai penolong mereka di sisi Allah. Berhala itu mampu untuk menolak atau mendatangkan mudarat, enggak. Mereka yakin sebagai perantara dan juga sebagai penolong di sisi Allah. La annahum yuksifuna dhurra wa yujibuna du'aan mutar. Tidak bahwasanya mereka itu bisa menghilangkan kemudaratan dan bisa menjawab doanya orang yang terjepit, yang sempit pas lagi dalam kursi terjepit. Mereka tidak berkeyakinan demikian. Fahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wa. Orang yang menyuruh kepada berhala-berhala itu yakin bahwasanya, mengetahui bahwasanya yang demikian itu hanya milik Allah saja. Jadi mereka begitu demikian. Jadi ini pembahasan ini membawa kepada kita pengertian bahwasanya ayat ini bahwa orang-orang yang menyuruh kepada berhala-berhala tadi pun tidak yakin bahwasanya berhala tersebut bisa mendatangkan mudharat atau menghilangkan mudharat. Tidak, hanya mereka jadikan itu sebagai perantara dan juga sebagai penolong di sisi Allah nanti. Itu pembahasannya di situ. Baik. Kemudian kama qala ta'ala sebagaimana berfirman, "Tsumma idza masakum mudharru fa ilayhi yaj'alun." Maka kemudian apabila tertimpa kalian kemudharatan itu, maka kepada Allah kalian minta pertolongan. Tsumma idza kashafa dhurru 'ankum idza fa'alukum minkum bi rabbihim yushrikun. Maka kemudian apabila dihilangkan kemudharatan itu dari kalian, maka ada kelompok dari kalian kepada mereka, apa Mas? Yusrikun, mereka membuat kesyirikan. Dari surat An-Nahl ayat 53-54. Qultu aqra. Ya Syekh, rahim Allah mengatakan, fa hadhihi ayat wa amsaluha tabtilu ta'alluq al-qalbi atau tubtilu ta'alluq al-qalbi bi ghairiha. Ayat ini dan semisal ayat ini itu membatalkan hati. Karena apa? Kepada selain Allah. Fi jalbi naf'i au jalbi dhurri, dalam hal mendatangkan manfaat, mengambil manfaat atau menolak bahaya. Wa ana dzalika syirkun billah, yang demikian itu termasuk syirik kepada Allah. Membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah dalam hal mengambil manfaat atau menolak bahaya. Maka yang demikian itu termasuk perbuatan syirik. Baik. Wa fi ayat, dalam ayat ini pula, bayanu anna Allah ta'ala wasama ahla syirki bidakwati atau bidakwatin bayillah. Dalam ayat ini juga menerangkan sesungguhnya Allah ta'ala menandai wasama, menandai kepada pelaku kesyirikan dengan bentuk doa kepada selain Allah. Itu juga syirik namanya. Doa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dalam doa, itu termasuk syirik. Wa raghba ilaihi min dunillah, dan berharap kepadanya dari selain Allah. Wa tauhid diddudan, sedangkan tauhid itu berlawanan dengan perkara di atas tadi. Berdoa harus kepada Allah, tauhid itu berharap kepada Allah, tauhid namanya. Wa huwa alla yad'u ila Allah, yaitu maksudnya tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wa la yarghabu illa ilaih, tidaklah berharap kecuali hanya kepada Allah. Wa la yatawakkal illa alaih, tidaklah menyerahkan diri bersandar kecuali hanya kepada Allah. Wa kadza jami'u anwa'il ibadah la yashu minna shay'un li ghairillah. Demikian pula dari seluruh bentuk-bentuk ibadah, macam-macam peribadahan, tidaklah boleh darinya sesuatu pun kepada selain Allah. Harus sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama dalala dzalika kitab sunnah wa ijma'us salaf al ummah wa imaniha kama taqaddam. Sebagaimana telah menunjukkan perkara tersebut dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan kesepakatan salaful ummah ini dan imam-imamnya sebagaimana telah berlaku. Itu pembukaan ayat. Tapi kita masih punya waktu, tambah lagi. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis rahimahullah, an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang dari kuningan. Gelang dari emas kuningan. Faqala, maka Nabi berkata, ma hadhihi, apa ini? Qala minal wahina. Berkata laki-laki tadi, dari al-wahina, yaitu penangkal sakit. Jadi gelang tadi untuk menangkal sakit, jimat, insyaallah jimat namanya. Menolak sawan, ya masalah. Jadi juga termasuk itu perkara yang sama. Nah, ini bentuknya gelang. Sawan dipakai benang, kalau apa Mas? Gemuak atau pasti apa itu menolak sawan atau kemarin. Percaya itu masih nopo. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inzihha." Cabutlah, artinya lepaslah. Kalung tadi. Apa namanya? Gelang. Kalung itu gelang. Baik. Wa innaha la tazibuka illa wahnan. Maka sungguhnya gelang tadi yang terbuat dari kuningan yang dipakai tadi tidaklah menambahmu kecuali kelemahan. Jadi bukan membantumu, justru akan tambah melemahkan kamu. Fa innaka law minta wa hiya 'alaika ma aflahat abadan. Maka sungguhnya seandainya engkau mati dan dia itu masih engkau pakai, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi Nabi SAW melihat seperti itu, Nabi memberikan apa? Nasihat. Memang tidak diberi utuh, orang itu waktu dia bodoh tidak tahu, dia diberi utuh dengan perbuatan kesyirikan itu diberi utuh. Tapi Nabi SAW apa? Kemudian memberikan apa? Nasihat kepadanya. Paham ya? Baik. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Riwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Itu maqbul, sanad yang diterima. Itu istilah istilah para ulama ya, la ba'sa bihi. Baik. Syarah keterangan. Ini kita belum masuk ke dalam keterangannya ya. Di sini masih panjang insyaallah. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Khalfu ibni Walid, telah bercerita kepada kami Khalfu ibnu Walid. Haddatsana Al-Mubarak, telah bercerita kepada kami Al-Mubarak anil Hasan, dari Hasan. Qala akhbaruni Imran ibn Husain, telah memberitakan kepada kami Imran ibn Husain anil Bishalam al-Basra ala admi rajulin halqah. Bahasanya Nabi SAW pernah melihat di pergelangan tangan seorang itu gelang. Qala arwaha min sufrin. Kemudian Nabi mengatakan, aku menyangka itu dari kuningan. Jadi Nabi yang menyangka. Jadi dalam riwayat ini Nabi menyangka itu dari kuningan. Qala waiha, maka Nabi mengatakan waiha. Itu apa mas? Ya celaka kan bapak. Mahadihi apa ini? Qala minal wahina, maka telah tadi ini dari bentuk penangkal terhadap sakit. Qala amma inna hala tazidka ila wahna, adapun sesungguhnya kalung apa gelang tadi tidaklah menambahmu kecuali kelemahan. In badaha atau in badaha, lepaslah ya, buanglah dia angka dari mu. Fa inna kalau minta wahi alaika maaf lahat atau maaf lah tak apa. Maka sungguhnya seandainya engkau mati, maka dia itu masih berada dan masih engkau pakai, maka engkau tidak beruntung selama lamanya. Rawahu Ibnu Hibban sahihi. Ya, Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Faqala, dan berkata, maka berkata, fa inna ka in minta wukilta ilaika. Maka sungguhnya jika engkau mati, maka akan dipasrahkan kepada gelang tadi. Wal hakim wa qala sahih al isnad wa qawahu ad-dhahabi. Dan Imam Hakim mengatakan sanadnya sahih dan ditetapkan disepakati oleh Imam ad-dhahabi dalam hal ini pula. Wa qala al hakim, berkata al hakim, aktsaru masayikhina ala anna hasan sami'a min Imran. Ya, kebanyakan dari guru-guru kami, syekh-syekh kami, kata Al-Hakim, sesungguhnya Al-Hasan mendengar dari Imran. Wa qawluhu fil isnad, dan ucapannya dalam isnad ini, akhbarani Imran, itu telah memberitakan kepada aku Imran. Berarti Al-Hasan mendengar dari apa? Dan mengatakan telah memberitakan kepada aku. Ya dulu ala dalil yang menunjukkan atas demikian. Qawlu, ucapannya An Imran Ibnu Husain. Siapa itu Imran Ibnu Husain? Ay Ibnu Ubaid Ibnu Khalaf Al-Khuzai. Ibnu Ubaid Ibnu Khalaf Al-Khuzai Abu Nujaid bin Nur wa J jim musabbar itu dibaca jim. Sahabiyun seorang sahabat. Ibnu sahabi anaknya sahabat. Seorang sahabat anaknya apa? Sahabat. Berarti kalau namanya Imran Ibnu Husain. Mana yang sahabatnya? Imran. Paham ya? Paham? Ibnu Husain, Ibnu siapa? Anaknya Husain. Jadi Imran anaknya Husain, berarti Husain juga sahabat, itu bapaknya daripada apa? Bapaknya daripada Imran, sahabat. Masyaallah. Aslama Khaybar, telah Islam pada tahun Khaybar. Perang. Wa mata sanata isnatain wa khamsin bil Basrah, dan beliau radhiyallahu anhu meninggal itu pada tahun 52 Hijriah di kota Basrah. Basrah di mana, Mas? Irak. Kalau kita ngomongnya Basrah atau Basrah? Basrah. Itu kan Basrah, kota Basrah. Basrah. Baik. Kemudian qauluhu ra'a rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki, wa fi riwayat wa fi riwayat Hakim dan riwayat Imam Hakim, dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi 'adudi khalqah sufrin, dan di pada tanganku ada gelang dari kuningan. Wa qala ma hadhi al-hadis. Kemudian Nabi mengatakan, apa ini? Dalam hadis dikatakan demikian. Wal muhim, maka yang penting fi riwayat Ahmad huwa Imran rawi hadis. Yang penting pada riwayat Imam Ahmad yaitu Imran adalah rawi hadis ini. Ini yang dibicarakan tentang apa, Mas? Rawi hadis. Insyaallah hadis ini hadis yang diterima. Itu pembahasan intinya. Hadis yang apa? Diterima. Baik. Satu dua kata lagi. Qauluhu ma hadhihi, apa ini, kata Nabi ketika melihat ada gelang pada tangan seorang tadi yang disebut rajulan tadi, ternyata di situ diriwayatkan bahwasanya dakhaltu, yaitu imran masuk di kepada Nabi, dan Nabi melihat di tangannya ada apa? Ada gelang tadi, itu maksudnya. Baik. Kemudian pertanyaan ma hadhihi, apa ini, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, yuhtabal anna istighfar lil istifsal an sababi nuksiha. Pertanyaan ma hadhihi, apa ini, itu membawa kemungkinan kepada pertanyaan pertama, bahwa pertanyaan ini untuk memberi apa, mendapatkan rincian dari sebab menggunakan kalung tadi. Jadi ma hadhihi, sebab apa mau pakai kalung itu, bahasa kita seperti itu kemungkinan pertama. Kemudian bisa juga kemungkinan pertanyaan Nabi itu apa ini, yuhtamal ayyakuna lil-ingkar wa huwa ada, untuk mengingkari orang itu menggunakan gelang tadi. Ini yang lebih tampak pertanyaan hadis tadi dalam rangka mengingkarinya. Kamu jangan pakai itu maksudnya. Bukan menanyakan kenapa kamu suka pakai itu, bukan. Artinya lebih tampak pertanyaan itu ma hadhihi, jangan engkau pakai itu, untuk apa, mengingkari. Baik. Qauluhu minal wahina, dari perkara untuk menangkal sakit, kata laki-laki tadi. Qala Abu Sa'adah, berkata Abu Sa'adah Allah, al-wahina, al-wahina itu adalah irqun yakhudhu fil mankib, fil mankib. Itu nyeri otot yang sampai kepada kedua pundak. Itu namanya al-wahina. Kemudian wafiliyat kulihat, dan juga di tangan seluruhnya kena daripada nyeri tadi. Fayurqa minha, kemudian dirukyah. Kemudian dirukyah. Waqila, ada yang mengatakan al-wahina itu adalah maradun yakhudhu fil adudi, itu sakit yang ada di lengan atas tangan. Wahia takhudhu rijal duna nisa, itu terjadi pada laki-laki dan bukan pada wanita. Ini sakit yang seperti ini. Ini perkataan pendapat yang lain. Wa innama nuhya anha li لأنه إنما اتخذها على أنها تقسيمه من العالم. Dan hanya saja dilarang daripada menggunakan wahina dari ilah, dari kuningan tadi. Sesungguhnya mereka menjadikan gelang tadi untuk terlindunginya dari sakit. Nah, itu yang sebenarnya apa? Al-wahina menangkal apa? Sakit tadi. Itu bahasanya. Jadi wafihi dalam hadis ini, ada pelajaran. Iktibarul maqasid. Suatu ungkapan itu atau tindakan itu bisa dilihat dari tujuannya. Jadi tujuannya apa tadi? Menangkal sakit. Oh, ini ternyata tindakan dia menggunakan ini itu tujuannya apa? Ini disebutkan tujuannya menangkal sakit. Itu masyaallah. Orang lama itu kadang terlalu pintar. Jadi kadang-kadang terbiasa dengan seperti ini bisa menangkal sesuatu. Orang berjalan demikian itu, agak berjalan. Dan satu kata lagi, bagus. Insikha, lepaslah gelang tadi. Fa innaha, sukunya gelang tadi la tazidu ka illa wahna, tidak menambah kecuali kelemahan. Ya, an-nasfu itu insikha, itu kelemahan an-nasfu. Itu huwa al-jadu bikuwah, itu menariknya dengan kekuatan. Akhbaru annaha la tanfa'u, kemudian Nabi mengabarkan bahwasanya gelang tadi tidak membawa keuntungan, tidak membawa manfaat untuknya. Bal tadurruhu wa tazidu dha'fan, bahkan akan memudorotinya dan menambahnya lemah terus. Dari sakit tadi bahkan lemah. Wakadzalika kullu amrin nuhya anhu, dan demikian pula setiap perkara yang dilarang darinya, fa innahu la yanfa'u walidah, maka secara umum tidak akan memberikan manfaat secara umum. Jadi banyak perkara itu dilarang dalam syariat tidak ada manfaatnya. Apa mas kaidah syariat? Syariat itu tidak akan membiarkan sesuatu yang bermanfaat. Tidak akan membiarkan begitu saja, karena kaidahnya sesuatu yang bermanfaat pasti dipakai. Dan kalau yang tidak dipakai pasti tidak bermanfaat, itu kaidah. Umpamanya lalat masuk ke dalam makanan yang minuman kita, dicelupkan. Itu masih dicelupkan. Kemudian apa? Disuruh dibuat lalatnya, kita boleh menggunakannya. Berarti ada apa? Manfaat daripada celupan lalat tadi kemudian dibuang dan kita meminumnya. Berarti ada manfaat. Karena memang Allah itu tidak menyanyikan sesuatu yang bermanfaat, tidak menyanyikan. Ya, syariat itu begitu. Baik. Oleh sebab ini, antum lihat situ. Wa in nafa'a ba'dahu fadurruhu akbar min nafihi. Kalau mungkin manfaatnya ada sebagiannya, maka kemudaratan lebih besar dari apa? Manfaatnya. Seandainya ada manfaatnya, maka kemudaratan lebih besar dari manfaat. Apa kaitannya? Kalau mudaratnya besar manfaat, supaya ditinggalkan. Yang mana? Jadi perkara khamr, persiarannya khamr, pengharaman oleh pengharaman khamr itu ada beberapa tahap. Pertama dibolehkan. Yang kedua apa? Yang manfaatnya dengan mudaratnya, banyak mudaratnya, tapi belum total diharapkan karena ada manfaatnya walaupun lebih sedikit dari mudaratnya. Kemudian yang keempat, orang yang minum khamr itu ketika mendekati sholat dia tidak minum, karena apa? La taqrabu sholat wa antum sholat. Jadi mendekati sholat, jadi kalau mendekati sholat jangan saya mau, makanya minumnya jauh-jauh sebelum sholat. Jadi belum dilarang secara total. Kemudian pada surat Al-Maidah disebutkan kenapa? Innama khamru wal maisir dan seterusnya rijis min amri syaitan. Ya. Kemudian disebutkan ayat tersebut mengharamkan khamr secara apa? Tidak boleh minum kapanpun untuk apapun tidak boleh. Tetap khamr itu diharamkan. Baik, sebagaimana dari pemahaman. Masya Allah. Cukup dulu ya. Ini kita mulai mengenal macam-macam apa? Kesyirikan. Mulai mengenal macam-macam apa? Kesyirikan. Insya Allah banyak sekali macam-macam kesyirikan. Dan kita tidak terlewatkan dari pembahasan yang penting ini untuk kita menghindari dari macam-macam kesyirikan. Dan Allah dengan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya.